Amin taku ni masito se eto truntut tan sara runtungan heng sarino sabang ini datan kenggang asak rambut lamun aduh caket tingati yen cedak tansah mulat sito asito pindo mimilan mintuno ayonina barengan tepi wajib situasi berat.